Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lilladzi yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihil qaum." Wailun ay al-wail al-halak, binasalah. Ada juga yang mengartikan wailun di sini adalah sebuah lembah di jahannam, sehingga diartikan baginya wail, lembah di dalam jahannam. Ada dua makna. Ada yang mengatakan al-halak, kebinasaan. Ada juga yang mengatakan wail di sini adalah salah satu lembah di jahannam. Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Binasalah bagi orang yang dia berbicara kemudian berdusta. Dusta dalam pembicaraannya. Liyudhika bihil qaum. Dustanya dalam rangka untuk membuat orang tertawa, supaya lucu, supaya orang senang, riang, gembira, tertawa. Maka dia berbicara dan berdusta, bercerita dan berdusta. Wailun lahu summa wailun lahu. Beliau ulangi lagi, binasa bagi dia. Binasa dia. Akhrajahu Tsalatsah, hadis ini dikeluarkan oleh Ats-Tsalatsah, tiga para ulama. Jadi maksud dengan Tsalatsah di sini adalah Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmidzi dan juga al-Imam An-Nasa'i alaihim rahmatullah. Wa isnaduhu qawiyun, dan sanad hadis ini qawi, kuat. Dan Syekh Naam penulis di sini mengatakan al-haditsu hasan, hadis ini hasan. Nah, hadis ini dibawakan oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di bawah bab ini tentang akhlak-akhlak yang tercela. Hadis ini boleh bawakan untuk menunjukkan bahwa di antara akhlak yang tercela adalah al-kadzib, dusta. Kedustaan haram hukumnya. Baik dalam keadaan serius atau dalam keadaan bercanda. Sebagaimana dalam hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil ladzi yuhaddithu." Celakalah, binasalah orang yang dia berbicara, fayakdzibu, kemudian berdusta, liyudhika bihil qaum, untuk membuat orang tertawa. Nah, celaka bagi dia, kemudian celaka dan binasa bagi dia. Nah, kita langsung pada faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Alula, faedah yang pertama. Al-hadithu fihi al-wa'idu bil-halak. liman yuhadditsun nas fayakdzibu alaihim. Di dalam hadis di atas terdapat ancaman, ancaman kebinasaan bagi orang yang berbicara dengan manusia kemudian dia berdusta kepada mereka. Wadzalika liyudhikahum wa yufakkihahum, dan dia melakukan itu untuk membuat manusia tertawa dan membuat manusia riang gembira. Biakadzibihi wa aqwalihil batilah, dengan kedustaan-kedustaannya dan ucapan-ucapannya yang batil. Hati-hati dari ancaman ini. Haram berdusta walaupun dalam keadaan bergurau, bercanda. Saya kan cuma bercanda, saya kan cuma bergurau. Gak boleh berdusta walaupun bergurau, walaupun bercanda. Faedah yang kedua, jaa tahrimul kadzibi fi nususin katsiratin minal kitabi wasunnah. Telah datang haramnya atau pengharaman dari ucapan dusta dalam nas-nas yang banyak, baik dari Alkitab, dari Al-Qur'an, dan juga dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak dalil yang menunjukkan haramnya kadzib, dusta. Minal kitab, adapun dari Alkitab, dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ini menunjukkan bahwasannya haram seseorang mengucapkan ucapan yang dusta. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan dan juga hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk lisan kita, apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 18. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali di sisi dia ada malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Ma yalfidhu min qawlin, ucapan apapun yang diucapkan akan dicatat. Ada malaikat yang mengawasinya secara khusus, yang selalu hadir mengikuti dia, mencatat semua ucapannya yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. dari mana itu? Coba dicek. Satu dua orang aja. Anak-anak gak usah. Anak-anak gak usah. Yang berikutnya wa minas sunnah, dan dalil dari hadis. Ja'a fil Bukhari wa Muslim min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, datang dalam sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim dari sahabat atau dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara yang barang siapa empat perkara tersebut ada padanya, maka dia adalah seorang munafik yang sejati. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Dan barang siapa yang dia memiliki salah satu sifat dari sifat tersebut, maka baginya atau padanya ada sifat-sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Di antara empat perkara tersebut yang beliau sebutkan adalah wa dzakara minha wa idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata maka dia dusta. Lengkapnya idza utmina khana, jika diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila berjanji dia ingkar. Wa idza khosoma fajara, dan apabila dia bertengkar maka dia curang atau berbuat jahat. Asyahid wa idza haddatsa kadzaba, yang menjadi syahid adalah sabda beliau, di antara ciri orang munafik adalah jika dia berbicara maka dia dusta. Wa ja'a fil Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, juga datang dalam sahih Bukhari dan juga datang dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan akan membawa kepada neraka. Wa inna rajula la yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Dan sesungguhnya seseorang dia berdusta dan terus berupaya berdusta dalam ucapan-ucapannya sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab, sebagai pendusta. Ini juga dalil haramnya dusta. Maka sudah seyogianya bagi seorang muslim dia menjaga lisannya dari perbuatan dusta. Baik ketika serius ataupun ketika bergurau atau bercanda, tidak boleh seseorang berdusta. Nah, orang yang bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, ya, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jannah, ya. Sebagaimana sabda beliau, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua lihyahnya, yaitu mulutnya, ya, atau lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, barang siapa yang bisa menjaga dua ini, adman lahul jannah, aku jamin dia dengan jannah. Maka wajib bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan adalah kadzib, dusta. Dan hendaklah seseorang na'am perhatian dengan at-tasabbut, ya. Perhatian dengan na'am berita yang datang, ya. Apakah benar ataukah salah, ataukah tidak sesuai kenyataan, ya. Sehingga khawatir jika dia menyebarkannya, dia termasuk dari orang yang menyebarkan kedustaan. Maka hati-hati na'am dari perbuatan dusta, dan hati-hati dari perbuatan menyebarkan kedustaan, ya. Menyebarkan berita-berita hoax misalkan, ya. Dan yang semisalnya, ya. Orang yang bercanda atau bergurau saja, ya, untuk membuat manusia tertawa, ya, sehingga dia harus berdusta, ini pun diancam dengan wail, diancam dengan kebinasaan atau satu lembah di dalam jahannam, ya. Maka apalagi yang dia sengaja na'am berdusta dengan serius, ya, na'am untuk kepentingannya atau yang na'am lainnya. Demikian pula hendaklah seorang mukmin dia mengajari kejujuran kepada keluarganya, kepada istrinya, anak-anaknya, dan orang, dan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ajarkan kepadanya kejujuran, jangan malah dia membiasakan dusta. Seorang dia berada di dalam rumahnya, kemudian ada tamu yang hendak berkunjung, ya, atau yang semisalnya, yang kebetulan tamu tersebut, ya, mungkin dia tidak menyukainya atau tidak pas waktunya, ya. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, bilang, ya, Abi tidak ada di rumah misalkan, ya. Maka ini mengajari anak dengan apa? Dusta. Nah, dan nanti anak akan terbiasa dengan hal ini. Maka hati-hati, ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang secara sadar atau tidak sadar mengajari kedustaan kepada anak-anak. Kemudian faedah yang ketiga, qala an-Nawawi, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullahu taala, i'lam anna al-kadhiba wa in kana asluhu muharraman fayajuzu fi ba'dil ahwal. Ketahuilah bahwasannya dusta itu walaupun secara hukum asal adalah haram, hukum asal dusta itu haram, fayajuzu fi ba'dil ahwal, namun dusta diperbolehkan di beberapa keadaan. Dusta diperbolehkan pada beberapa kondisi. Kullu maqsudin mahmudin yumkinu tahsiluhu bighairil kadhib yahrumul kadhibu fih. Semua tujuan yang terpuji, tujuan yang mulia, yang bisa didapatkan tanpa berdusta, maka hukum dusta padanya haram. Semua tujuan yang terpuji, yang mulia, yang bisa didapatkan tanpa berdusta, maka haram berdusta padanya. Haram berdusta untuk mencapai tujuan tersebut, karena memungkinkan untuk didapatkan tanpa dengan cara berdusta. Wa illam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib jazal kadhib. Dan apabila tidak bisa diraih tujuan yang mulia tersebut, tujuan yang agung tersebut, kecuali dengan berdusta, jazal kadhib, maka diperbolehkan dusta padanya. Nanti akan ada contohnya. Summa in kana tahsilu dzalikal maqsud mubahan kana al-kadzibu mubahan. Adapun secara hukumnya, apabila mendapatkan tujuan yang mulia tersebut hukumnya mubah, mencapai hal tersebut hukumnya mubah, kana al-kadzibu mubahan, maka hukum berdustanya mubah. Hukum berdusta pada tempat tersebut, atau hukum berdusta untuk mendapatkan tujuan tersebut yang tujuan tersebut hukumnya mubah, maka hukum kadzib padanya mubah. Wa in kana wajiban, dan apabila tujuan yang agung tersebut hukumnya wajib, tujuan ini harus diraih, wajib diraih, kana al kadzibu wajiban, maka hukum dusta padanya juga wajib. Dia harus berdusta di situasi yang seperti ini. Kemudian setelah menyebutkan kaidah-kaidah ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa contohnya. Wa idza ikhtafa muslimun min zalimin yuridu qatlahu au akhdha malih. Atau sebelum kita baca, jika engkau sedang berdiri di depan rumahmu, kemudian tiba-tiba ada orang lari terburu-buru, kemudian minta tolong dan masuk ke dalam rumahmu. Setelah orang ini masuk, tiba-tiba datang orang bawa parang, bawa parang. Nah, kemudian bertanya, kamu lihat ada orang lari ke sini? Mau saya bunuh dia. Nah, misalkan, kira-kira jawabanmu apa? Aduh, nggak boleh dusta ini, harus jujur ini, gitu? Hah? Kira-kira gimana? Hah? Oh iya, tadi ada orang kesini masuk ke rumah saya, di dalam dia, gitu. Kan dalilnya kan supaya jujur, kita harus jujur. Hah? Gimana? Dalam situasi seperti ini kamu wajib berdusta. Nah, katakan, nah, saya nggak lihat, misalkan. Atau dengan tauriah. Tauriah itu ucapannya seperti dusta, tapi dinisbatkan kepada dia enggak dusta. walaupun dinisbatkan kepada orang yang diajak bicara, dusta. Misalkan kau berdiri, setelah datang orang, ya, ditanya, engkau melihat ada orang kesini, engkau bergeser sedikit ke kiri, misalkan satu langkah. Kemudian kau jawab, selama saya berdiri di sini nggak pernah lihat orang. Nah, kan sudah bergeser dia, ya. Nah, dinisbahkan kepada dia, dia nggak dusta, karena benar selama berdiri di situ, ya, setelah bergeser dia nggak lihat orang. Tapi dinisbahkan kepada si pembicara, lah secara zahirnya dusta. Apa yang diajak bicara maksudnya? Secara zahirnya dusta. Baik. Situasi seperti ini, nah, situasi yang hendaknya seseorang berdusta padanya. Nah. Fa idza ikhtafa muslimun min zalimin yuridu qatlahu aw akhdha malih. Beliau contohkan ini. Apabila seorang muslim dia bersembunyi dari seorang yang zalim yang ingin membunuhnya atau ingin mengambil hartanya. Wasuila insanun anhu, kemudian ada seseorang yang ditanya. Ya. Ditanya tentang orang ini yang mau dibunuh atau mau diambil hartanya. Wajabal kadzibu bi ikhfa'ih. Maka yang ditanya ini wajib berdusta untuk menyembunyikan atau wajib berdusta tentang persembunyian orang yang mau dibunuh atau mau diambil hartanya oleh orang yang zalim tadi. Nah, wajib berdusta dalam situasi seperti ini. Wa misluhu alwadi'atul mukhfatu an zalimin, dan yang semisal dengan ini adalah titipan yang disembunyikan dari orang yang zalim. Nah, misalkan dia dititipi sesuatu, ya, oleh seseorang, kemudian ada orang zalim yang ingin mengambilnya tanpa hak, ya. Nah, mengaku kerabatnya, mengaku keluarganya atau yang semisalnya, ya, ingin mengambil tanpa hak, maka hendaklah dia menyembunyikan, nah, hakikat dari titipan tersebut. Ya. Mungkin dia mengatakan nggak ada titipan di sini, nggak pernah dia menitipkan kepada saya atau yang semisalnya untuk menyelamatkan harta tersebut dari orang yang zalim. Wal ahwat, namun yang lebih hati-hati, yang lebih hati-hati daripada dusta yang terang-terangan tadi, yang lebih berhati-hati adalah tauriyah. Tauriyah. Ya. Apa itu tauriyah? Wa maknaha tauriyah adalah an yaksuda bi ibaratihi maksudan sahihan. Dia bermaksud dengan kalimat-kalimatnya atau ucapannya itu, nah, tujuan yang benar. Nah, atau maksud yang benar, ya. Laisa huwa kadziban binisbati ilaihi. Bukan dusta bila dinisbahkan kepadanya pembicara, ya. Bukan dusta. Wa in kana kadziban fi dhahiri lafdh. Walaupun hakikatnya dia berdusta dalam lahiriah ucapan. Nah, dalam ucapan atau dalam zahir ucapannya. Wa binisbati ila ma yafhamuhul mukhatab. Dan dusta bila dinisbahkan kepada pemahaman mukhatab, orang yang diajak bicara. Nah, atau pemahaman lawan bicara. Tapi dinisbahkan kepada dia enggak dusta. Misalkan dengan cara tadi, dia bergeser sedikit ke kanan atau ke kiri, kemudian mengatakan, selama saya berdiri di sini, saya belum melihat orang. Gitu. Atau dengan ucapan yang lain, yang isinya tauriyah. Nah. Baik. Wa dalilu ala dzalik, apa dalilnya bolehnya berdusta dalam hal-hal di atas, ya. Dalilnya adalah ma jaa fil Bukhari wa Muslim. Hadis yang datang dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. An Ummi Kulthum annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasannya Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas, fayanmi khairan aw yaqul khairan." Bukanlah pendusta atau pembohong orang yang dia mendamaikan manusia, kemudian dia menyampaikan kebaikan atau mengucapkan ucapan kebaikan yang tujuannya mendamaikan pihak yang bertikai. Nah, maka jika dia mengucapkan ucapan yang dusta, maka dia bukan pendusta atau bukan pembohong. Ya, karena dia ingin mendamaikan antara pihak yang bertikai. Wa riwayatu Muslim anha qalat. Dan juga dalam riwayat Muslim dari Ummu Kulsum juga radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Lam asma'hu yurakhisu fil kadhib illa fi salas." Aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam hal dusta, nah, kecuali dalam tiga perkara. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan berdusta dalam tiga perkara ini. Yang pertama, fil harb, di dalam peperangan. Wal islah bainan nas, yang kedua, dalam mendamaikan manusia atau mendamaikan pihak yang bertikai. Wa haditsir rajul imra'atahu wa haditsil mar'ati zaujaha, dan ucapan seorang suami kepada istrinya atau ucapan istri kepada suaminya. Qala Iyad, berkata Iyad rahimahullahu taala, la khilafa fi jawazil kadhibi fi hadhihi al umuri tsalatsah. Tidak ada perselisihan dalam hal bolehnya berdusta dalam tiga perkara ini. Dalam peperangan, dalam mendamaikan manusia, dan ucapan seorang suami kepada istri atau istri kepada suaminya. Dalam mendamaikan manusia, ya, atau dalam peperangan, ya, misalkan dia mengatakan kepada musuhnya, dicontohkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyontohkan mengatakan, seseorang kepada musuhnya, inna warai junudan azimah, ya, sesungguhnya di belakangku ini pasukan yang besar, ya. Walaupun mungkin pasukan musuh lebih besar, pasukan besar, ya, padahal mungkin hanya ratusan. Tapi besar menurut si pembicara, ya. Dan hal ini mengenai teknis, ya, teknis atau taktik tempur, ya, taktik perang. Juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mencontohkan, setelah menyebutkan bahwasannya dusta dalam peperangan itu mencakup dusta dalam ucapan atau dusta dalam perbuatan. Ya, kalau dalam ucapan tadi, ya. Misalkan dia mengucapkan, kaum muslimin pasukannya banyak, ya, dengan kekuatan yang lengkap misalkan, atau yang semisalnya, yang tujuannya menakut-nakuti dan membuat takut, ya, musuh. Adapun dengan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Al-Qa'qa' ibn Amr dalam salah satu pertempuran. Jadi Qa'qa' bin Amr itu, dia membawa pasukan di pagi hari, ya, sehingga dilihat oleh orang-orang, musyrikun, ini pasukannya kaum muslimin. Setelah lewat, besoknya lagi lewat lagi pagi hari, padahal ya pasukannya itu saja, ya. Seolah-olah pasukan yang kedua ini besok paginya ini pasukan yang membantu pasukan yang kemarin datang. Nah, sampai beberapa kali. Nah, ini juga taktik tempur, ya. Nah, boleh yang seperti ini, ya. Dalam rangka untuk menakut-nakuti musuh, ya. Karena ini adalah pertempuran. Nah. Kemudian di antara contoh juga dalam masalah islah bainan nas, mendamaikan manusia, ya. Nah, engkau mendatangi, ya, seorang yang bertikai, salah satu dari mereka misalkan. Kemudian engkau menyebutkan, ya, si fulan, na'am, saya dengar dia memuji-mujimu, ya, misalkan. Dia mendoakanmu. Nah, ya. Dan seterusnya. Kemudian datang kesimpulan yang kedua, ya, juga mengatakan ucapan yang semisalnya, ya, si fulan memujimu, si fulan mendoakanmu, dan seterusnya. Ya. Adapun yang terjadi mungkin kesalahpahaman atau yang semisalnya. Ya. Nah, walaupun kata Syekh yang lebih aula adalah tauriyah, ya, tauriyah di sini dia mengatakan si fulan mendoakanmu. Ya. Maksudnya yang namanya kaum muslimin saling mendoakan. Nah, si fulan memujimu, maksudnya ya kaum muslimin memang saling memuji satu dengan yang lainnya. Nah. Baik. Boleh melakukan hal yang seperti ini, dusta lil islah bainan nas, untuk mendamaikan manusia. Nah. Walaupun yang lebih ahwat adalah dengan cara tauriyah. Dengan cara tauriyah. Demikian pula ucapan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Taib. Supaya istri tidak kecewa dengan hasil upaya dan usahanya yang sudah maksimal dalam memasak misalkan. Nah, maka dia puji istrinya, masya Allah, masakanmu enak banget misalkan. Ya. Walaupun mungkin sambil keasinan dianya, ya, atau yang semisalnya, ya. Nah, demikian pula istri, ya. Nah, dia mengatakan, ya, sudah cukuplah apa yang diberikan oleh suami misalkan. Walaupun mungkin, nah, dia merasa kayaknya masih ada yang kurang gitu, ya, sudah cukup, ya, dan lebih misalkan. Atau yang semisalnya. Ya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala di sini beliau menyebutkan contohnya dengan ucapan innaki min ahabbin nas ilayya. Ya. Wahai istriku, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, gitu. Nah. Wa inni arghabu fi mislik. Ya. Aku mencintai orang yang sepertimu, gitu. Dan yang semisalnya. Dari kalimat-kalimat yang akan bisa mendatangkan mahabbah, kecintaan, kasih sayang di antara keduanya. Nah. Atau misalkan, nah, istri ada sesuatu yang dia mungkin merasa kecewa dengan sikap suaminya, ya. Tapi karena itu, nah, ya, hal yang dia masih bisa bersabar di atasnya, ya. Maka dia bersabar, ya. Dan dia menampakkan tidak ada kekecewaan misalkan. Atau yang semisalnya. Dari hal-hal yang dia bisa menambah kecintaan, kasih sayang di antara suami dan istrinya. Nah. Namun ucapan-ucapan seperti ini antara suami dan istri, ya, jangan dijadikan sebagai kebiasaan, ya, jangan dijadikan sebagai kebiasaan, jangan sering-sering. Nah, jangan sering-sering. Kenapa? Yang demikian karena, ya, apabila seorang wanita dia ternyata meneliti dengan, nah, jeli apa yang diucapkan suaminya ternyata tidak sesuai kenyataannya, maka nanti yang akan muncul dari sisi istri malah kebencian. Ya, dasar suami saya tukang dusta misalkan. Ya, karena sudah diteliti oleh istri. Ya. Nah. Jangan sering-sering atau jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, hal itu dilakukan ketika dalam rangka supaya menjaga keharmonisan, ya. Menjaga keharmonisan rumah tangga untuk menimbulkan kasih sayang dan kecintaan di antara keduanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.